performance by DJ Opons Revenge. DJ Opus Revenge. DJ Opons Revenge. Thank you. party tonight. Performance by DJ Opus and Dan. Opus Remix. Sampai bila diriku kata buat lo yang suka galau. Cemen abis lo kampret. By DJ Opus Mix. Alvin aqui, ó. Bisa enggak dirimu berdusta? Berduakan cintaku selama ini. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Thank you.